Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa'inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adani allahu wa iyaakum minan nar. Ayyuhal hibbati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membaca dan menjelaskan tentang syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Begitu pula al-muallif rahimahullah ta'ala telah menyebutkan bahwa syarat daripada syahadah anna Muhammadan Rasulullah itu sama seperti syarat dari syahadah la ilaha illallah, dan bahwa keduanya itu adalah mutalazimatan, saling melazimi satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Bahwasanya syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah tatimmah, penyempurna daripada syahadah la ilaha illallah. Kemudian qala rahimahullahu ta'ala, ma dalilu salatu as-salati wa zakat, apa dalil dari salat dan zakat. Qala Allah ta'ala, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khullu sabilahum, jika mereka bertaubat, telah bertaubat dan mereka telah mendirikan, menegakkan salat dan membayar zakat, maka biarkanlah jalan mereka, yakni tidak untuk diperangi. Wa qala ta'ala, wa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din, jika mereka telah bertaubat, telah masuk ke dalam al-Islam, wa aqamus salah, menegakkan salat, wa atuz zakat, membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Wa qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya, dan begitu pula mereka mendirikan salat, mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Al-ayah wa ghairuha, begitu pula dalil-dalil yang lainnya, seperti dalil dari hadis Jibril, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang masyhur, ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang al-Islam, qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah. Al-hadis, ketika Rasulullah ditanya tentang al-Islam, beliau menjawab bahwasanya al-Islam adalah bersyahadat la ilaha illallah, kemudian Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Begitu pula dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum anhuma, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itai zakah wa shaumi ramadan wa hajjal bait, yaitu dibangun al-Islam ini di atas lima perkara, syahadatain, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji. Maka disebutkan dalam dalil-dalil tersebut, dalam hadis-hadis tersebut tentang as-salat dan az-zakat. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya al-Islam itu memiliki lima rukun, yang disusun atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan dimulai dari yang paling agung, yang paling penting sampai yang selanjutnya. Maka as-salat merupakan termasuk dari rukun yang paling agung setelah syahadatain. Dan diantara yang menunjukkan bahwa as-salat merupakan perkara yang sangat agung, dikarenakan salat itu merupakan penyambung antara seorang hamba dan Rabbnya. Salat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan seorang hamba nanti pada hari kiamat. Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-salat. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah as-salat. Ini menunjukkan bahwasannya perkara salat merupakan perkara yang penting. Di antara dalil atau di antara dalil yang menunjukkan akan kepentingnya salat, yaitu as-salat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melarang dari bisa mencegah dari perbuatan fahisyah, perbuatan jelek, begitu pula perbuatan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan juga dari perbuatan kemungkaran. Yani jika seorang orang tersebut melaksanakan salat dengan pelaksanaan yang sempurna, menjaga kewajiban-kewajiban salat, rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, bahkan sunnah-sunnah salat, menjaga waktu salat dan yang lainnya, maka akan menahan dia dari al-fahsya wal munkar. Begitu pula salat pula merupakan suatu ibadah yang membantu seseorang, membantu seorang hamba untuk dia melaksanakan perkara ketaatan. Begitu pula membantu orang hamba tersebut untuk dia menahan diri ketika ditimpa oleh kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was salat, dan memohon pertolonganlah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan melaksanakan as-salat. Ini menunjukkan bahwa salat merupakan wasilah seorang hamba untuk senantiasa dia melaksanakan perkara-perkara ketaatan dan juga sebagai penolong bagi dia ketika dia dalam keadaan susah. Begitu pula di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya salat itu merupakan perkara yang penting, yaitu salat sebagai pembeda antara seorang muslim dan seorang yang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kita dan antara kekufuran adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Begitu pula di antara yang menunjukkan pentingnya atau agungnya salat adalah Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan salat, memerintahkan, menyebutkan kewajiban akan salat, memerintahkan salat itu tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya sebagaimana yang telah kita tahu dari kisah Mi'rajnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, naiknya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit, di mana setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mewajibkan kepada Rasulullah dan umatnya untuk salat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat tersebut tanpa ada kepada Rasulullah, tanpa ada wasitah, tanpa ada perantara, sebagaimana yang terjadi pada ibadah-ibadah yang lainnya. Namun langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit yang paling tinggi, di atas langit Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 kali apa salat sebagaimana yang kita ketahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun dan kembali naik ketika Nabiullah Musa memberikan alasan bahwasannya umat engkau tidak akan kuat, tidak akan sanggup untuk apa melaksanakan 50 kali salat dalam sehari dan semalam, sampai berkali-kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya mewajibkan kepada umat ini 5 waktu ya, dalam amalan ini 5 kali salat, namun mendapatkan 50 kali pahala. Ini setara 5 kali salat yang setara dengan apa? Pahala 50 kali salat. Maka ini pula menunjukkan akan keutamaan, keutamaan daripada as-salat. Begitu pula sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini dalam dalil as-salat dan zakat, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan, menyandingkan ismatud dam wal mal, terjaganya harta dan darah seorang hamba dengan apa? Salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus salat wa atuz zakat fa khallu sabilahum, jika mereka telah bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Nah, yakni tidak perlu untuk diperangi, tidak lagi diperangi. Begitu pula menjadikan dalam ayat yang kedua itu, fa in tabu aqamus shalah wa atuz zakat fa ikhwanukum fid din, jika mereka bertaubat dan mendirikan salat menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan yakni keharaman darah dan harta orang tersebut, orang-orang yang mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, sehingga orang-orang yang mereka menunaikan salat haram untuk apa? Diperangi. Haram untuk diperangi, haram darahnya, haram hartanya. Sebagaimana pula ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasulullah, diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, yang kemudian apa Rasulullah memerintahkan fal takun awwal ma tad'una ilaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah, awal yang paling pertama engkau seru kepada mereka, yakni orang-orang Yaman, orang-orang kafir Yaman, yaitu apa? 5 salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka di setiap malam, setiap hari dan malamnya, yang dimana jika mereka tidak melaksanakannya, maka barulah apa mereka diperangi. Adapun jika mereka menyambut seruan tersebut, maka darah dan harta mereka haram ditumpahkan. Maka ini menunjukkan akan kepentingnya rukun yang kedua, yaitu rukun as-salat. Begitu pula berkata para ulama bahwasanya di antara dalil yang menunjukkan akan pentingnya salat, bahwasanya di dalam Al-Qur'an jika kita memperhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan salat dengan menggunakan kata sallu. Dengan menggunakan kata sallu, dengan menggunakan apa? Perintah fi'il amr sallu. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat dengan menggunakan kata al-iqamah. Wa aqimus shalah. Wa aqimu as-shalah, dan tegakkanlah as-salat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat dengan menggunakan apa? Lafaz al-muhafadhah, menjaga. Walladzina hum an salatihim hafizun, dan mereka orang-orang yang salat-salat mereka, mereka jaga. Ini menunjukkan bahwasannya perintah salat itu bukanlah hanya saja menegakkan atau mengerjakan salat tersebut, namun diperintahkan pula untuk menegakkan salat tersebut, mengerjakan salat tersebut dengan sempurna, dengan memperhatikan syarat-syaratnya, memperhatikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban, bahkan sunnah-sunnah salat. Begitu pula menjaga daripada salat tersebut, tidak hanya apa mengerjakan saja, seperti apa, untuk agar bara'atu dzimmah, agar terlepas tanggung jawab, namun mengerjakannya dengan sempurna. Kemudian pula di antara pentingnya salat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya salat itu merupakan amudul Islam, merupakan apa, pilar atau tiangnya Islam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan salat, memberikan permisalan bahwasanya salat itu merupakan tiang, bahwasanya Islam itu bagaikan sebuah bangunan, bagaikan sebuah bangunan yang dimana tiang daripada al-Islam atau bangunan tersebut adalah salat. Maka sebagaimana yang kita ketahui, jika seandainya sebuah bangunan yang berlandaskan dengan tiang, hilang tiangnya, maka akan rubuh bangunan tersebut. Ini menunjukkan akan pentingnya as-salat, pentingnya salat. Kemudian di sini pula Syekh menyebutkan salat, kemudian menyebutkan zakat. Menyebutkan apa? Zakat. Bersamaan dengan itu, sebagaimana kata apa? Menunjukkan bahwasannya as-salat dan zakat itu merupakan dua perkara yang saling berkaitan. Yang saling berkaitan. Bahwa para ulama menyebutkan bahwasannya zakat itu merupakan qarinah atau pendamping daripada salat, sebagaimana dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an, sedikit dari dalil-dalil yang disebutkan atau banyak dari dalil-dalil yang disebutkan dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang salat, kecuali di sana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan zakat di sana, seperti dalam ayat ini, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakat, jika mereka telah bertobat dan mendirikan salat dan apa itu zakat. Dalam hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakat, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Yani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat dengan syahadatain, kemudian apa, menunaikan mengerjakan salat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Yani menunjukkan akan pentingnya zakat, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika menyebutkan salat, tidaklah kemudian apa, beliau Allah dan Rasulnya menyebutkan juga zakat. Maka zakat sebelumnya bahwasanya salat itu disyariatkan sebelum hijrah. Adapun zakat disebutkan oleh ulama tarikh bahwasanya zakat itu disyariatkan pada tahun kedua dari hijrah. Ini setelah Rasulullah menetap di Madinah, istaqarra fil Madinah, furidat baqiyatu syara'il Islam. Diwajibkan syariat-syariat Islam, yang lainnya diantaranya adalah az-zakat. Kemudian az-zakat sebagaimana yang kita ketahui disyariatkan pada hartanya orang-orang yang kaya. Ala wajhin ينفع الفقير ولا يضره الغني. Namun dengan cara, dengan sisi apa, memberikan manfaat, ini zakat tersebut itu memberikan manfaat kepada orang-orang fakir, namun tidak memudaratkan orang-orang yang kaya. Dari sisi mana? Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan apa? Zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Apa? Allah Subhanahu wa taala menggunakan apa? Lafaz khudh min amwalihim. Ambillah dari sedikit dari harta mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, tidak menggunakan lafaz khudh amwalahum, ambillah harta-harta mereka. Namun menggunakan kata min amwalihim, dari sebagian kecil dari harta-harta mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya zakat itu memiliki apa? Kadar yang mahdud, kadar yang dibatasi. Bahkan waktu, memiliki waktu. Memiliki apa? Nasib. Kemudian memiliki haul. Memiliki kadar tertentu bagi setiap zakat, kapan dia jumlah tertentu, kapan baru dia diwajibkan zakat atasnya. Begitu pula waktu tertentu yang telah, jika telah memenuhi waktu tersebut, barulah dia diwajibkan zakat atasnya. Maka ini berbeda, yang membedakan ini dengan apa? Pajak, dengan pajak dari buatan manusia yang dipaksakan kepada setiap orang, dipaksakan kepada setiap orang. Adapun orang pada zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya, yang memberikan manfaat kepada orang-orang yang fakir, namun tidak apa, memudaratkan apa namanya, orang-orang kaya tersebut. Bahkan justru memberikan manfaat kepada orang-orang kaya tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanan lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah dari sebagian harta-harta mereka, ini orang-orang yang kaya atau orang-orang yang memiliki harta yang wajib, harta-harta yang wajib akan dibayarkan zakat pada harta-harta tersebut, sebuah sedekah yang membersihkan mereka, watu zakihim, dan mensucikan mereka. Naam, zakat itu disyariatkan agar apa? Membersihkan hati-hati manusia dari sifat-sifat yang jelek seperti al-bukhl. Seperti apa? Sifat-sifat bakhil. Sifat-sifat tidak peduli terhadap saudaranya yang lain. Maka dengan seorang muslim dia membayar zakatnya, maka harta yang apa namanya, dia bayarkan itu akan mensucikan perbuatan tersebut, akan mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Begitu pula zakat tersebut merupakan pembersih daripada harta-harta orang-orang tersebut. Dan juga apa namanya, zakat itu memberikan apa, kelonggaran bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, ini yang menunjukkan akan apa, pentingnya zakat. Dan banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan apa, keutamaan-keutamaan zakat. Sebagaimana dalam hadis yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya, tidaklah dari sedekah yang dia keluarkan itu mengurangi hartanya, namun justru akan menambah apa, harta-harta tersebut. Maka zakat itu merupakan ibadah maliyah yang berhubungan dengan harta. Adapun salat itu merupakan ibadah badaniyah, ibadah yang berhubungan dengan gerakan-gerakan apa, badan. Maka kemudian qala rahimahullahu taala, ma dalilu shaum, apa dalil daripada as-saum? Qala Allah Ta'ala, dari puasa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wa qala Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, yakni puasa Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyaksikan bulan, melihat bulan dari antara kalian, maka hendaklah bagi dia untuk berpuasa. Al-ayat dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan akan dalil puasa Ramadan. Wa fi haditsil Arabi, dalam hadis Arabi, qala akhbirni ma faradallahu alayya min as-siyam. Dia, orang-orang Arab tersebut, bertanya, meminta kepada Rasulullah, beritakanlah kepadaku apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atasku dari siam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadhana illa an tatawwa syai'an, yaitu wajib bagi engkau untuk berpuasa pada bulan Ramadhan kecuali yang diwajibkan, yang disunnahkan. Yani yang wajib hanyalah puasa Ramadhan, adapun yang selainnya itu merupakan puasa-puasa sunnah. Al-hadith. Begitu pula hadis-hadis yang lainnya, sebagaimana disebutkan hadis Jibril, di situ pula disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara al-Islam adalah shaumu wa tuqimus shalah. Tasumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis Bunyal Islam al-Khams juga disebutkan shaumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian bahwa puasa ini disyariatkan pada tahun yang kedua setelah hijrah, yang dimana Nabi SAW berpuasa setelah itu sembilan kali Ramadan. Dan puasa ini juga sebagaimana yang kita rasakan sendiri merupakan ibadah badaniyah, ibadah yang berkaitan dengan badan. Yang dimana namun puasa ini memiliki faedah yang sangat penting, yang berbeda daripada, atau memiliki keagungan yang penting yang berbeda daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum. Setiap amalannya ibnu Adam itu bagi dia, miliknya atau milik ibnu Adam atau milik hamba tersebut, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan membalas orang tersebut. Kenapa? Karena berbeda baik ibadah apa, puasa itu merupakan puasa yang wajib. Karena seperti ketika seorang berpuasa pada puasa Ramadan, tidaklah yang mengetahui keadaan dia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya, ini ketika ada orang yang berpuasa namun ternyata dia menyembunyikan berbukanya dia. Ya, ini dia tidak berpuasa namun dia menampakkan kepada manusia bahwasannya dia berpuasa. Maka ketika itu yang hanya mengetahui bahwasanya dia tidak berpuasa dalam bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia hanya bisa melihat secara zahir apa yang dia tampakkan. Berbeda dengan salat. Berbeda dengan salat. Nah, atau dan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu pula dalam puasa sunnah misalnya. Dalam sehari-hari, selain bulan Ramadan, seorang hamba bisa berjalan begitu saja dan orang menyangka bahwasanya dia dalam keadaan tidak berpuasa. Namun ternyata dia berpuasa. Ini berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang hanya mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menampakkannya kepada hamba-hamba yang lainnya. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya amalan puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tersebut yakni puasa itu antara seorang hamba dan Rabb-nya tanpa ada campur tangan dari orang dari manusia yang lainnya. Yakni ketika dia menyembunyikan berpuasa dalam keadaan orang yang lainnya tidak mengetahui bahwasanya orang tersebut dalam keadaan berpuasa. Ataukah sebaliknya orang-orang manusia menyangka bahwasanya dia sedang berpuasa pada bulan Ramadan namun ternyata dia dalam keadaan berbuka. Dia dalam keadaan berbuka. Nah, kemudian qala rahimallahu taala ma dalilul hajj? Apa dalil daripada haji? Qala Allah taala wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala taala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilai sabila, dan bagi Allah Subhanahu dan milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk hajjul bait, berhaji kepada Baitullahil Haram barang bagi siapa yang mampu untuk melaksanakannya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah taala kataba 'alaikumul hajj, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian haji. Al hadits fi sahihain wa taqaddama hadits Jibril wa hadits bunya al-Islam ala khams wa ghairuha katsir. Yani hadits ini inna Allah taala kataba 'alaikumul hajj itu dalam sahihain. Kemudian juga telah lewat hadits Jibril dan hadis bunya al-Islam ala khams wa ghairuha kathir. Nah, para ulama rahimahumullah taala mereka berbeda pendapat atau ikhtilaf kapan diwajibkannya haji. Apakah diwajibkan pada tahun ke-6 ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wa atimmul hajja wal umrata lillah, yakni pada tahun ke-6, atau pada tahun yang ke-9? Tahun ke-9 daripada Hijriah. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur. Namun dalam sejarah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 tersebut beliau tidak berhaji. Walaupun telah diperintahkan pada tahun tersebut, dikarenakan ketika itu Ka'bah masih belum dibersihkan daripada berhala-berhala dan daripada orang-orang musyrik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar untuk menyeru kepada manusia alla yahujja ba'dal 'am musyrikun wala yatufu fil baiti uryan, bahwasanya tidak boleh berhaji setelah tahun ini, yakni tahun depan, seorang musyrik. Begitu pula tidak boleh melakukan tawaf di Baitullahil Haram dalam keadaan tidak memakai baju. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji pada tahun ke-10. Dan setelah itu tersisa 3 bulan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka haji ini termasuk dari ibadah badaniyah dan juga maliyah. Termasuk dari ibadah badan namun juga termasuk daripada ibadah harta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau mengaitkan kewajiban haji ke Baitullahil Haram itu dengan kemampuan harta. Karena haji tentunya sebagaimana yang kita ketahui membutuhkan kekuatan badan, begitu pula membutuhkan kekuatan dari segi harta, terlebih lagi yang jauh dari Baitullahil Haram, yang jauh dari Makkah, maka tentunya membutuhkan harta dan kekuatan badan dan kekuatan harta yang lebih dibandingkan yang orang-orang yang lebih dekat. Nah, jadi ini 4 atau rukun yang disebutkan oleh Syekh di sini, yang dimana rukun-rukun tersebut jika kita perhatikan datang dalam Al-Quran itu dalam keadaan mujmalah. Yani dalam keadaan umum, tidak disebutkan tata caranya. Hanya disebutkan perintah-perintahnya, hanya disebutkan keutamaan-keutamaannya, namun tidak disebutkan tata cara secara detail, secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka dibutuhkanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tata cara daripada ibadah-ibadah tersebut. Ini menunjukkan akan pentingnya al-hadith, pentingnya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pentingnya perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya agama ini tidaklah sempurna kecuali jika seseorang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, begitu pula berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanyakan ibadah-ibadah yang datang dalam Al-Qur'an itu dalam keadaan apa? Mujmalah. Dalam keadaan tidak dijelaskan. Namun dan yang menjelaskannya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mencukupkan diri seseorang ketika dia hanya beribadah menggunakan apa? Menggunakan Al-Quran saja dengan membuang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula tidak cukup bagi seseorang untuk apa? Mengambil secara keseluruhan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyaring mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Maka kita dapatkan banyak orang-orang yang mereka beribadah dan mengaku bahwasanya mereka menggunakan apa? Al-Qur'an dan al-hadis, namun ternyata ibadah-ibadah mereka tidak ada yang datang dari apa? Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka beramal dengan hadis-hadis yang dhaif atau bahkan beramal dengan hadis-hadis yang maudhu, yang palsu. Maka ini apa? Sedikit penjelasan tentang 5 rukun daripada rukun al-Islam, yang dimulai dari yang paling penting yaitu syahadatain, kemudian setelahnya salat, kemudian zakat, kemudian shaum, dan yang terakhir adalah al-hajj, Baitullahil Haram. Maka ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa kita amalkan dari apa yang kita ilmui, karena yang namanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.